حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة. فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma mengatakan, ughmiya ala Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha dalam kondisi pingsan. Faja'alat ukhtuhu Amratu tabki. Maka saudara perempuan Abdullah bin Rawaha, yakni Amrah bintu Rawaha, menangis. Sambil mengatakan wajabalah, yakni mengagungkan keadaannya. Wakadha wakadha tu'addidu alaihi. Dia menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya. Faqala hina afaqa, maka berkata Abdullah bin Rawaha ketika dia siuman dari pingsannya, ma qulti syai'an illa qilali. Tidaklah engkau mengucapkan satu ucapan kecuali dikatakan kepadaku pada saat aku lagi pingsan. Anta kadzalik. Apakah memang engkau seperti itu? Seperti yang dipujikan. Baik. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz di sini. Tidak wajabala wa izza. Wa fi mursali Abi Imran. Ini طيب wa abda wa fi mursal al hasan 'inda ibn sa'd wajaba la wa izza wa fi mursal ibn imran al juni indahu wa dhahra wa zada fihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana 'adahu fa ughmi 'alaihi fa qala allahumma in kana ajaluhu qad hadara fayassir 'alaihi wa illa fashkihi. Qala fawajada khiffatan faqala kana malakun qad rafa'a marzabatan min hadidin yuqalu anta kadhalik anta kadha. Qala qulta na'am laqama'ani biha. Qala qultu na'am laqama'ani biha. Di riwayat yang lain, barakallahu fikum, inna anna Rasulullah SAW kana adahu fa'ubni alaihi. Bahwa ketika Abdullah bin Rawaha pingsan, sakit sampai pingsan-pingsan, Rasulullah SAW menjenguknya, dan ini kebiasaan Rasulullah. Kalau dia mendapati ada dari sahabatnya, ada yang sakit, beliau menjenguknya, mendoakannya. Faqala Allahumma in kana ajaluhu qad hadara fayassir alaihi. Berdoa Rasulullah, Allahumma ya Allah, jika sekiranya ajalnya memang sudah datang, fayassir alaihi, maka mudahkan untuk dia mati. Karena terkadang ada orang kita dapati susah untuk mati. Baik. Sudah sangat tersiksa dia nampaknya oleh orang-orang yang melihatnya, tapi tak kunjung-kunjung mati juga. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma in kana ajaluhu qad hadara fayassir alaihi. Ya Allah, kalau memang ajalnya sudah dekat, maka mudahkanlah kematiannya. Wa illa fashfihi. Kalau belum, maka segerakan kesembuhannya. Kalau belum, maka segerakan kesembuhannya, Allah. Qala fa wajada khiffatan. Maka dia pun mendapati rasa ringan pada badannya. Faqala kana malakun qad rafa'a mirzabatan min hadidin. Kemudian setelah dia siuman, dia merasa enteng. Dia pun bercerita, kana malakun qad rafa'a marzabatan atau mirzabatan min hadidin. Ada malaikat yang telah mengangkat gudam dari besi. Yaqulu anta kadza. Ini ketika barakallahu fikum saudari perempuannya ini menyebutkan wa jabala wa abda wa bahra, menunjukkan bahwa orang ini dialah orang paling kuatnya dalam keluarga kami, dialah yang mencarikan rezeki, dialah yang mengayom kami, dialah yang menjaga kami, dialah yang mencarikan rezeki untuk kami, dan seterusnya. Biasa barakallahu fikum, kebanyakan orang begitu modelnya. Baik, dia sebutkan sekian banyak kebaikan-kebaikan dan keutamaan orang yang sudah meninggal. Seakan-akan tidak ridho dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka diangkatlah oleh malaikat mirzabah, yakni semacam gudam dari palu, dari besi. Yaqulu anta kadza? Apakah engkau seperti itu? Falau qultu na'am laqama'ani biha. Seandainya aku mengatakan iya, maka niscaya dia akan menggudam aku dengan palu besi itu. Tayyib anta kadzalik, yani istifham inkari. Apakah betul engkau seperti itu? Tayyib. Yani anta jabaluha, anta izzuha. Engkau gunungnya, gunung biasa barakallahu fikum. Jabal maksudnya engkau adalah orang besarnya. Tayyib. Engkau adalah kemuliaannya. La haula illa billah. Ini barakallahu fikum yang biasa disebutkan oleh orang ketika kematian. Dia sebutkan dengan kebaikan-kebaikan apa yang dia tahu dari kebaikan orang ini. Baik. Fanahaha 'anil bukai 'alaihi. Maka Abdullah bin Rawaha melarang saudara perempuannya ini untuk menangisinya. Wa biha tadhharu an-nuktah fi qawlihi fi riwayat tsaniyah falamma mata lam tabki alayhi. Di sini ada nuktah. Nuktah itu artinya faedah yang bisa diambil, bisa dapatkan setelah pencarian dan penelitian, namanya nuktah. Paham nuktah. Dan itu nuktah latifah. طيب وبهذا تظهر النكتة في قوله في الرواية الثانية الرواية berikutnya فلما مات لم تبكي عليه. Maka ketika sang sahabi ini meninggal dunia, yang Abdullah bin Rawaha, saudari perempuannya ini memang tidak menangisinya, tidak ada menangis, cuma pada saat dia sakit dahulu kala yang dikiranya bahwa dia dengan itu akan mati. Tayyib. Dia sudah pesan kepada saudari perempuannya ini, jangan pernah engkau menangisi aku. Barakallahu fiik. Mestinya itu yang dipesankan kepada keluarga kerabat kita. Kalau kita melihat tayyib bahwa ajal sebentar lagi, kita pesankan jangan pernah kalian menangisi. Jangan kalian pernah meratap. Kalau mungkin menangis ya lah pak, sekarang terkadang tidak bisa apa, tidak bisa tertahankan, dan bukan larangan menangis. Barakallahu fikum. Menangis karena sedih itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi sahabatnya, beliau menangis. Barakallahu fikum. Beliau menangis juga ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Barakallahu fikum. Satu yang boleh-boleh saja. Baik. Tapi ini Abdullah bin Rawaha menasihati, mengingatkan saudara perempuannya untuk tidak menangisinya. Dan ini betul-betul setelah terdengar kabar bahwa Abdullah bin Rawaha telah meninggal dunia, mati syahid. Mati di mana? Nasir. Perang Mu'tah kemarin masih hangat ya, barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, siapa? Siapa yang memegang bendera perang pertama kali, siapa? Siapa? Zaid bin Harithah. Terus apa? Terus siapa? Ja'far. Barakallahu fikum. Kemudian dipegang oleh apa? Abdullah bin Rawaha. Tiga sahabat ini barakallahu fikum, tiga sahabat mulia, panglima perang barakallahu fikum, yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Mu'tah. Barakallahu fikum, dan semuanya meninggal dunia. Karena Rasulullah mengatakan apa? Taib. Bendera perang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Barakallahu fikum. Kalau dia gugur maka dipegang oleh Ja'far, kalau dia gugur maka dipegang oleh siapa? Abdullah bin Rawaha. Dan ketiga-tiganya gugur, maka orang pun mengambil bendera itu dan tidak membiarkannya terjatuh. Tapi mereka masih bingung siapa yang bakal mengambilnya dan memimpin mereka. Mereka saling mempersilahkan, ternyata tidak ada yang mengambilnya. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala mengambil inisiatif untuk mengambilnya dan memimpin pasukan perang pada saat itu. Sebagaimana telah kita kisahkan barakallahu fikum, dirubah taktik perangnya dan maju, sehingga barakallahu fikum orang-orang Romawi terpukul barakallahu fikum. Mungkin di satu sisi karena jumlahnya mereka, kita katakan berapa kemarin? Berapa banding berapa? Abu Yusuf. Berapa? 100.000 banding 3.000. Perang Mu'tah dikatakan para muarrikhin perang yang tidak masuk akal. Kenapa bisa pasukan kaum muslimin yang hanya 3.000 tidak bisa digilas habis oleh orang-orang Romawi yang pada saat itu dikatakan mereka adalah negara superpower, hadi kuasa. Kenapa mereka tidak bisa menghabisinya? Bahkan sempat memukul mundur barakallahu fikum. Dan Khalid bin Walid menarik mundur pasukannya setelah itu, karena melihat pas jumlah pasukan sangat-sangat tidak berimbang. Karena taktik inilah orang-orang Romawi menganggap bahwa justru kaum muslimin memiliki bantuan, bala bantuan, sehingga mereka tidak begitu kaum muslimin menarik mundur pasukan, mereka tidak mengejar. Sampai 9 kisah barakallahu fik, kisah yang luar biasa. Sampai kata Khalid bin Walid, berapa pedang yang barakallahu fikum yang patah di tangannya Khalid bin Walid, Abu Mas'ud, berapa pedang? 9 pedang, masya Allah. 9 pedang patah di tangan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan tentang hebatnya peperangan pada saat, sengitnya peperangan pada saat itu. Masya Allah. Jadi kita kembali barakallahu alaikum, sekedar mengulang tadi pelajaran kita bahwa ketika betul-betul Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, maka saudara perempuannya ini pun tidak menangisinya. Amalan, sebagai amalan atas pesannya. Imtisalan li amrihi. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Qutaybah. Qala haddathana an Absar. عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبكي عليه. يعني suatu ketika Abdullah bin Rawaha sakit, kemudian dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikira oleh saudara perempuannya Abdullah bin Rawaha akan meninggal dunia. sehingga dia menyebut-nyebut kebaikannya. Barakallahu fikum. Begitu siuman karena doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma apa? Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma in kana ajaluhu qad hadara fayassir alaihi. Ya Allah, jika sekiranya ajalnya sudah dekat, maka segerakanlah kematiannya, mudahkan kematiannya. Wa illa fashfihi. Kalau belum, maka sembuhkan dia atau segerakan kesembuhannya. Dengan itu Ablam Rawahah menjadi barakallahu fikum menjadi sehat kembali dan sempat memimpin perang di Mu'tah. Barakallahu fikum. Sehingga saudara perempuannya tidak lagi menangisinya karena pesannya untuk tidak menangisinya. Qala rahimallahu taala babu ba'ts an-nabi sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid ila al-Huraq ila al-Huraqat min Juhayna. Bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Usama bin Zaid ila al-Huraqat min Juhayna. Taib Huraqat bidamil muhmalah wa fathir ra hura. Taib ba'daha qaf nisbah ila al-Huraqah. Wasmuhu Juhaysh bin Amir bin Sa'labah bin Mudi'ah ibn Juhaynah tusamma al-Huraqah li'annahu haraka qawman bil-qatl fabalaga fi dhalika wa dhakarahu ibn al-Kalbi. Huraqah, dia kalau dia mengalahkan satu kaum, dia membakarnya sehingga dia dijuluki dengan Huraqah. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم. Kami diutus, berkata أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما, بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, kami diutus oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم ke حرقة. Fasabbahna al-qawma fahazamnahum. Maka kami pun menyerang mereka di waktu pagi hari. Subuh. Fahazamnahum. Dan kami pun mengalahkan mereka. Walihitu ana warajulu minal ansari rajulam minhum. Dan aku mendapati, aku bersama dengan seorang dari kalangan ansar, mendapati seorang di antara mereka, orang kufar. Falamma ghasyinahu qala la ilaha illallah. Maka kami, ketika kami sudah mendekatinya, menguasainya, dia pun langsung mengatakan la ilaha illallah. Fakaffal ansari fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Maka ansari tersebut menahan diri setelah mendengar orang kafir ini mengatakan la ilaha illallah. Berkata Usama, fata'antuhu, maka aku pun tetap menombaknya dengan tombakku, ta'an menusuk dengan tombak rumhi. Hatta qataltuhu, sampai aku pun membunuhnya. Falamma qadimna balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah kami sampai pula berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Usama telah membunuh seseorang yang telah mengatakan la ilaha illallah. Laporan masuk. Faqala ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Usama, wahai Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah engkau tetap membunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu kana muta'awwidan. Aku pun mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya karena takut. Dia mau berlindung dengan kata-kata ini dari tombak. Artinya dia mau selamatkan dirinya dengan tombak ini, dari tombak ini, dengan ucapan la ilaha illallah. Muta'awwidan. Dia berlindung diri dengan la ilaha illallah agar supaya dia tidak mati. Dia takut dibunuh, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Baik. Fama zala yukarriruha. Tetap terus Rasulullah SAW mengulang-ulang, ya Usama, qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Ya Usama, qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Ya Usama, qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Ini diulang-ulang terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang apa? Tidak setujunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan Usamah radhiyallahu taala anhu. Karena orang yang telah mengatakan la ilaha illallah secara zahir, dia harus dihukumi bahwa dia sebagai seorang muslim dan tidak halal darahnya. Sampai nampak bahwa dia telah membatalkannya. Barakallahu fikum. Sampai nampak bahwa dia telah membatalkan syahadat tersebut. Selama dia bersyahadat la ilaha illallah, berarti dia telah muslim. Baik. Ini juga barakallahu fikum dijadikan pelajaran bahwa seorang yang kafir, kalau dia mengatakan la ilaha illallah dan yakin dengan ucapannya itu, dan dia menginginkan bahwa dia telah masuk Islam, maka dia secara otomatis masuk Islam. Barakallahu fikum. Tidak mesti dan tidak harus dia bersyahadat di hadapan halayak ramai, di depan barakallahu fikum, di depan penguasa dan yang lainnya. Tidak. Secara syar'i dia telah menyatakan la ilaha illallah, berarti dia telah berpindah agama. Barakallahu fikum. Adapun dia barakallahu fikum menyatakan keislamannya di hadapan orang-orang yang berwenang atau di hadapan kaum muslimin, ya untuk diketahui bahwa dia telah masuk Islam, agar supaya haknya diberi barakallahu fikum dan kewajibannya dituntut untuk dia melakukannya. Ketika Anda menyatakan diri sebagai seorang muslim, berarti di sana ada hak dan kewajiban. Barakallahu fikum. Jadi ketika dia masuk Islam, mestinya dia memberitahukan kepada orang bahwa dia telah masuk Islam. Barakallahu fikum. Dia telah masuk Islam yang dengannya dia akan diberi hak-haknya. Misalnya barakallahu fikum, diberi salam. Paham barakallahu fikum. Baik, kita memberi salam kepadanya. Wallahu al-musta'an. Hak-hak sebagai seorang muslim diberikan. Maka orang ini barakallahu fikum, dia mengatakan la ilaha illallah. Fakaffal anfari. Maka Ansar itu pun menahan diri, tidak melakukan apa-apa setelah mendengar orang tersebut mengatakan la ilaha illallah. Maka kita menghukumi seorang dengan zahir yang nampak padanya. Berkata Usamah, fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Tetap aku menombaknya dengan rumh, dengan tombakku, hatta qataltuhu, sampai aku membunuhnya. Palamma qadimna balagan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kami sampai, sampai pula kabar kejadian itu kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ya Usama, qataltahu ba'da maqala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau tetap membunuhnya padahal dia telah mengatakan la ilaha illallah? Qultu kana muta'awwidan ya Rasulullah. Aku membunuhnya karena dia muta'awwidan, berlindung dengan pada kalimat itu dari ditumpahkannya darah dia. Pemazalikar wahata tamannya itu anni lam akun aslam tu qabla dalika liyawm. Pemazalikariruha. Maka tetap terus Rasulullah SAW mengulang-ulangi hatamannya itu sampai aku berangan-angan anni lam akun aslam tu qabla dalika liyawm. Seandainya saja aku tidak atau belum masuk Islam sebelum kejadian itu. Baik, qabla dzalikal yaum. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Usama dengan teguran yang apa? Tegas. Berbeda seorang kalau dia telah memiliki ilmu dan menyimpang dengan orang yang bodoh. Barakallahu fiik, tidak tahu ilmunya. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak tahu ilmunya, baik, apa? Lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Tapi keras, tegas Rasulullah SAW terhadap sahabat yang betul-betul apa? Sudah tahu hukumnya. Sudah lama dia belajar. Seperti kejadian ini. Sampai Usama mengatakan, seandainya saja aku baru Islam, baru masuk Islam pada saat itu, niscaya Rasulullah akan berlaku lembut kepada aku. Cuma barakallahu fikum, Usama sudah lama. Sudah lama dia, barakallahu fikum, dengan keislamannya. Sehingga kesalahan itu dianggap fatal. Beda dengan orang yang bodoh. Orang yang baru masuk Islam misalnya. Atau orang badu. Sebagai contoh, ketika seorang badu kencing di mana? Kencing di masjid. Badu kencing di masjid. Bukankah ini kemungkaran? Para sahabat sudah hendak menarik-nariknya atau memukulnya atau menghalanginya. Sudah terlanjur kencing. Kata Rasulullah sebelah 7,000. Jangan kalian ganggu dia. Biarkan. Rasulullah SAW tahu ini Arabi. Barakallahu alaikum. Dan sudah terlanjur kencing. Seandainya dalam kondisi kencing dia ditarik-tarik. Dari kencingnya akan semakin luas kemana-mana. Belepotan ke sana kemari. Barakallahu alaikum. Bahkan jadi, boleh jadi orang yang narik-nariknya juga terkena kencing najis. Kata Rasulullah SAW, biarkan dia. Sudah terlanjur, mau gimana lagi? Toh juga dia tidak tahu hukum ini. Orang baru di mana saja dia mau kencing. Barakallahu alaikum. Selesai dia kencing, dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini. Masjid itu tidak dibangun untuk yang kotor-kotor, yang najis. Masjid itu untuk dilakukan padanya sholat, qiraatul Quran, bertasbih, berzikir. Itu kemanfaatan dan kegunaan masjid, bukan untuk yang kotor-kotor, yang najis-najis. Dinasihati dengan lembut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu alaikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk menyiram, barakallahu alaikum, bekas kencingnya. Agar supaya hilang najisnya. Terurai dengan banyaknya air yang barakallahu alaikum mencampuri air kencing itu dan terserap oleh tanah. Selesai. Barakallahu alaikum. Orang ini pun masya Allah bisa mendapatkan ilmu, tidak dipukuli, kemudian najis pun hanya di satu tempat yang sangat mudah untuk dibersihkan. Allah Al-Mustaham. Dan boleh jadi orang ini akan sakit kalau seandainya pun dia menahan kencingnya. Allah musta'an. Syahidnya di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati sahabatnya salah dalam keadaan dia sudah lama, tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Hatim an Zaid bin Abi Ubaid qala sami'tu Salamah bin Al-Aqwa yaqul ghazawtu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat wa kharajtu fi ma yab'athu min al-bu'uth tis'a ghazawat marratan 'alaina Abu Bakar wa marratan 'alaina Usama. Salamah bin Al-Aqwa. Seorang sahabat yang diberi kelebihan apa ini? Siapa ingat? Kecepatan dalam berlari. barakallahu fikum. Allah memberikan kelebihan untuk sahabat ini, barakallahu fikum. Mengatakan ghazawat itu maknanya Nabi SAW, tis'a ghazawat. Aku berperang bersama dengan Nabi SAW, 7. Sabah ghazawat, 7 kali peperangan. Wa kharajtu fima yab'atsu minal bu'uts 9 ghazawat. Dan aku keluar bersama dengan utusan yang diutus oleh beliau oleh salat salatnya, beliau tidak ikut. Baik. Utusan-utusan, biasanya pasukan-pasukan kecil. 9 peperangan. Maratan alaina Abu Bakar wa maratan alaina Usama. Sekali bersama dengan kami, yang memimpin kami adalah Abu Bakar. Barakallahu fikum. Sekali bersama dengan kami, yang memimpin kami adalah Usama bin Zaid. Baik. Yani barakallahu fikum. Keikhlasan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kita ketika kita barakallahu fikum dipimpin oleh orang yang mungkin menurut kita memang layak untuk memimpin kita, dengan orang yang mungkin kita menganggapnya tidak layak memimpin kita. Barakallahu fikum. Baik. Artinya di sini siapapun yang memimpin kita, kalau dia memimpin di atas kebaikan, barakallahu fikum. Baik, mengajak kepada kebaikan, maka tetap kita ikut. La haula wala quwata illa billah. Jangan banyak protes. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, qala Umar bin Habs ibn Ghiyath, qala hadatsana Abi عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. Berkata Salamah bin Al-Aqwa, aku berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan. Wa kharajtu fima yab'atsu minal bu'uts 9 غزوات. Dan aku keluar bersama dengan pasukan-pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 peperangan. Maratan alina Abu Bakr, maratan Usama. Sekali bersama dengan kami, yang memimpin kami adalah Abu Bakar, kali yang lain adalah Usama bin Zaid. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu Asim al-Dhahhak ibn Makhlad qala haddathana Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 ghazawat wa ghazawtu ma'a ibn Haritha ista'malahu alaina. Aku berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 ghazawat. 9 ghazawat. Yang tadi apa? Berapa? 7. Wa ghazawtu ma'a ibn Harithah. Ghazawtu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 ghazawat wa ghazawtu ma'a ibn Harithah. Istamalahu alaina. Tayyib Zaid bin Harithah maksudnya. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Muhammad bin Abdullah qala haddathana Hammad bin Mas'adah an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa qala ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawat fa dhakara Khaybar wal Hudaybiyah ويوم حنين ويوم القرط قال يزيد ونسيت بقيتهم. Berkata Yazid Ar-Rawi, aku tidak lagi mengingat sisanya, yang dikatakan bahwa 7 peperangan, barakallahu fikum, 7 peperangan yang dilakukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala babu ghazwatil fath, bab perang fath, yang dimaksud dengan fath ini fathu Makkah. Wa ma ba'atha bihi Hatib bin Abi Balta ila ahli Makkah yukhbiruhum bi ghazwati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diutus oleh Hatib bin Abi Balta yang dikirim ke orang-orang Makkah mengkhabarkan tentang pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan menyerang kota Makkah. Baik. Qauluhu babu, kita bacakan sedikit ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ai fathu Makkah syarrafah Allah taala. Semoga Allah memuliakan Makkah. Baik, wa sakata lafdhu bab min nuskhati As-Saghani. وكان سبب ذلك أن قريشا نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية. سبب فتح مكة أو سبب غزوة الفتح karena orang-orang Quraisy membatalkan perjanjian damai padahal 10 tahun barakallahu fikum. Tahun ke-6 dilakukan perjanjian, tahun ke-8 mereka sudah apa? Mereka sudah membatalkannya dengan cara mengkhianati perjanjian. Siapa yang mengkhianati perjanjian berarti dia telah membatalkan perjanjian tersebut. Baik. Masya Allah. Naqadul ahd alladhi waqa' bil Hudaybiyah. Di Hudaybiyah perjanjian itu. Tidak lama setelah itu mereka yang membatalkan. Fabala tatalikan Nabi SAW faghazahum. Baik. Sampai kepada Rasulullah SAW bahwa mereka telah melakukan pembatalan dengan cara melanggar perjanjian. Qala ibn Ishaq haddathani Az-Zuhri an Urwah al-Miswar ibn Makhrama annahu kana fi syarr. Man ahabba ayyadukhula fi aqdi Rasulullah SAW. Termasuk dari syarat atau perjanjian. Poin. Dari poin-poin yang telah disepakati, man ahabba yadkhula fi aqdi Rasulillah wa ahdi falyadkhul. Baik, ini perjanjian orang Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau masuk dan berpihak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, dan masuk ke dalam perjanjian ini, maka silakan. Falyadkhul. Waman ahabba yadkhula fi aqdi Quraisy wa ahdihim falyadkhul. Dan siapa yang mau memihak kepada orang-orang Quraisy, maka silakan dia masuk ke dalam perjanjian ini. Pada khalat Banu Bakr ai ibnu Abd Abdi Manah bin Kinana. Maka masuklah kabilah Banu Bakr ibnu Abdi Manah ibnu Kinana di ahli Quraisy, masuk ke pihak orang-orang Quraisy. Wadakhalat Khuza'ah di ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuza'ah masuk memihak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibn Sa'd wa kana baina Bani Bakr wa Khuza'ah hurubun wa qatla fil jahiliyah. Sementara dua kabilah ini, Bani Bakr dengan Khuza'ah, dari zaman jahiliyah sudah mereka senantiasa berperang. Nah, sekarang Khuza'ah masuk berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Bakr kepada Quraisy. Fatashagalu an dzalika lamma dhahara al-Islam. Baik. Maka mereka pun tersibukkan dari berperang ini karena munculnya Islam. Pala makanatil hudna kharaja Naufal bin Muawiyah ad-Daili min Bani Bakr fi Bani Dail hatta bayyata Khuza'ata ala ma'il lahum yuqal lahu al-Wathiq. Pala makanat Hudaybiyah kharaja Naufal, maka ketika telah terjadi Hudaybiyah, kharaja Naufal ibn Muawiyah, keluarlah Naufal ibn Muawiyah ad-Dili min Bani Bakr, dari Bani Bakr. Di Bani Dil bersama dengan Bani Dil hatta bayyata Khuza'ah ala ma'il lahum, sehingga menyerang Khuza'ah ala ma'il lahum pada tempat mereka, yuqal lahu al-Wathir, al-ma' ini tempat mereka mengambil air. Fa asaba minhum rajulan yuqal lahu munabbi. Baik, kemudian mereka mendapati seorang berkelah atau menawan atau membunuh seorang yang bernama Munabbi. Wastaiqat. Baik. Wastaiqadat lahum Khuza'ah faqtatalu ila an dakhalu al-haram. Wastaiqadat lahum Khuza'ah, karena Khuza'ah yang diserang, barakallahu fikum, mereka pun bangun, mereka pun bangkit, terjadilah peperangan. faqtatalu, maka terjadi peperangan, ila andakhalul haram, sampai masuk mereka ke tanah haram, walam yatruku al-qital, dan mereka belum berhenti perang, perang terus. Wamtaddat Quraisy, wa amaddat Quraisy Bani Bakr bisilah. Akhirnya orang-orang Quraisy membantu amaddat, membantu orang Quraisy, orang-orang Quraisy membantu Bani Bakr. Karena apa? Siapa Bani Bakr ini? Karena sekutunya, barakallahu fikum. Dia berpihak, Bani Bakr berpihak mana? Kepada orang Quraisy. Maka orang Quraisy pun membantunya dengan persenjataan. Wa qatala ba'dhum ma'ahum lailan fi khufiyah. Bahkan ada orang Quraisy ikut berperang di malam hari. Sambil sembunyi-sembunyi. Falamma inqadatil hurb, al-harbu kharaja Amr bin Salim al-Khuzai hatta qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma inqadatil hurb, maka begitu selesai peperangan, keluarlah Amr bin Salim al-Khuzai. Keluar dari kampung halamannya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun bil masjid fa qala ya rabbi inni nashilun Muhammadan. Hal fa'abina wa abihi hal aslada fansur hadakallahu nasran ayyada tewad'u ibadallahi ya'tu tewadada inna Quraishan akhlafuka al-maw'ida wa naqadu mithaqaka al-mu'akkada hum yabituna bilwatiri hajada atau hujjada wa qataluna ruk'an suy wa sujjada wa za'amu an lasta adud last wa za'amu an lastu lasta ad'u ahada wa hum adhal wa aqallu adada. Ini syair ini barakallahu fikum diucapkan sebagai ungkapan tentang kejadian yang telah terjadi, bahwa mereka orang-orang Bani Bakr barakallahu fikum telah mengkhianati orang-orang Quraisy barakallahu fikum telah mengkhianati perjanjian. Baik. Qala ibn Ishaq qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusirta ya Amr bin Salim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr bin Salim, engkau akan ditolong wahai Amr bin Salim. Fakana dzalika ma hajabathu Makkah. Inilah sebab yang memicu perang Makkah atau perang penaklukan kota Makkah. Masya Allah. Orang-orang Quraisy membantu sekutunya sehingga dia dicap membatalkan apa? Fadahru ala Khuza'ah wa qatalu minhum. Mereka membantu Khuza'ah, fadahru ala, mereka membantu Bani Bakr sehingga bisa mengalahkan Khuza'ah. Bahkan ada yang mati di antara mereka. Dan Bani Khuza'ah ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keadaan mereka. Masya Allah. Itulah yang memicu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang kota Makkah. Abu Sufyan mencoba memperbaiki keadaan. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu yang pada saat itu Rasulullah SAW tidak mau menerimanya. Abu Bakar juga tidak mau menerimanya. Umar juga tidak mau menerimanya. Dia pun mencoba untuk mendatangi Ali. Ali tidak bisa juga apa-apa. sehingga beliau sehingga Abu Sufyan pulang dalam keadaan tangan kosong, hampa, tidak membawa hasil apa-apa. Kita baca barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عامر بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يقول سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقدادة فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ رسول الله صلى الله عليه وسلم mengutus علي bersama زبير dan مقداد tiga ini penunggang kuda para kalau penunggang kuda hebat Sayyid Zubair bin Al-Awwam, Miqdad dan Ali bin Abi Talib. Intaliqu, kata Rasulullah, berangkat kalian bertiga hatta ta'tu rawdata khakhin, sampai kalian mendatangi rawdah atau lembah khakh. Fa'inna biha dha'inatan ma'aha kitabun fakhudu minha, karena di lembah itu ada dha'inah, perempuan yang melakukan perjalanan, ma'aha kitab, dia membawa surat. Fakhuduha minha, fakhudhu minha, ambil surat itu daripadanya. Qala, berkata Ali, fantalakna ta'ada bina khayluna hatta atainal ar-rawdah, maka kami pun memacu kuda kami sambil ta'ada, berlomba kuda kami menuju tempat yang dikatakan Rasulullah, sampai idza nahnu bidh-dha'inah, ternyata betul kami mendapati di sana ada seorang perempuan lagi melakukan perjalanan menuju Makkah. Qulna laha akhrijil kitaba, maka kami pun mencegat perempuan itu dan mengatakan, keluarkan, keluarkan surat itu. Qalat ma ma'i kitab, perempuan itu mengatakan, aku tidak memiliki surat, aku tidak membawa surat. Faqulna la tukhrijinnal kitaba aw lanulqiyanna thiyaba. Jadi berkata Ibnu Abi Thalib, engkau mau dengan sukarela menyerahkan tulisan itu, menyerahkan surat itu, atau kami akan menggeledah engkau, menelanjangi engkau, nulqiyanna thiyaba, kami akan mencopot seluruh pakaianmu dan mencari surat itu. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan salah dalam masalah ini. Baik, tidak keliru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ucapan beliau. Lanulqiyanna thiyaba, qala fa akhrajathu min iqafiha. Baik. Maka dia pun mengeluarkannya dari iqasiha, yakni sanggulnya, yakni ikatan rambutnya. Fa'ata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dafihi, kami pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan surat itu, ternyata isinya min Hatib bin Abi Balta'ah ila nasin bi Makkah minal musyrikin. Baik, dari Hatib bin Abi Balta'ah menuju orang-orang Makkah dari kalangan musyrikin, yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan tentang rencana perjalanan Rasulullah menuju mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hatib, ma hada? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Hatib, apa ini? Faqala Rasulullah, la ta'jal alayya. Maka Hatib pun mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau tergesa-gesa. Inni kuntum ra'an mulsakan fi Quraisy, aku hanya orang mulsakan, ini bukan orang Quraisy, tapi istrinya orang Quraisy, sehingga dia dimasukkan ke dalamnya. Barakallahu alaikum. Yaqulu kuntu halifan wa lam akun min anfusiha, aku bukan orang Quraisy, aku dari luar. Aku sekutu. Wa kana ma'aka minal muhajirina man lahum biha qarabatun yahmuna ahlihim wa amwalahum. Sementara kalian ya Rasulullah, orang-orang muhajirin, mereka memiliki kerabat tetap di sana. Te bisa yahmuna ahla ahlihim. Te mereka menjaga atau bisa menjaga keluarga kerabat mereka dan harta mereka. Fahbabtu idza fatani dzalika minan nasabi fihim an attakhidha 'indahum yadan yahmuna qarabati. Kalau masalah kekerabatanku tidak ada, baik, pada mereka ini luput dari aku, maka aku berharap dengan perbuatan baikku ini mengkhabarkan kepada mereka apa yang akan kita lakukan. Baik, semoga ini bisa menjadi pengganti atas kekerabatan yang dengannya mereka akan menjaga kerabatku. Walam aqulu irtida, walam af'alhu irtida dan andini wala ridam bil kufri ba'dal Islam. Dan aku mengirim surat ini ya Rasulullah bukan karena aku murtad dari agama ini, dan juga aku tidak rida dengan kekafiran setelah aku diberi hidayah memeluk Islam ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu qad sadaqakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun dia ini telah berkata jujur. Baik. Faqala Umar, ya Rasulullah, da'ni adrib unuka hadzal munafiq. Berkata Umar, ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang munafik ini. Faqala innahu qad syahida Badr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah hadir dalam perang Badar. Wa ma yudrika Allah ta'ala ala syuhada'i Badr. Ala man syahida Badr, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Siapa apa tahunya engkau wahai Umar? Allah Subhanahu wa taala telah melihat mereka. Dan mengatakan kepada ahli Badar, ya malu masih tumpah kerja fardulakum. Lakukan apa saja yang ingin kalian lakukan, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Fa'anzalallahu surah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq ila qawlihi faqad dhalla sawa'as sabil. Tetapi ini adalah teguran keras, karena bahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jadi pembahasan kita di subuh hari di dua malam yang telah lewat tentang masalah ini, barakallahu fikum. Berloyal terhadap orang kafir, cinta kasih sayang terhadap mereka, ini tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa bidiga mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum wa man yaqul minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Iqasaha di sini, iqasaha. Baik. Qataqaddama fil jihad wa bayan al ikhtilaf fi dhalika wa wajhul jam'i fi baina kaunihi fi iqasaha aw fi hujzatiha. Tabarakallah. Ai, wailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah berdoa sebelumnya. Ketika telah sampai kabar pengkhianatan mereka, barakallahu fikum, beliau mengatakan, al-an nahnu nagzuhum, sekarang kita yang akan menyerang mereka. Dari sejak dulu mereka yang menyerang kita, sekarang kita yang akan menyerang mereka. Dan Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, butakan semua mata-mata sehingga tidak ada kabar yang sampai kepada mereka sampai kami mendatangi mereka. Dan betul, nanti malam yang besoknya Rasulullah SAW akan masuk, baru mereka tahu kalau ternyata di luar sana pasukan kaum muslimin luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya, sehingga mereka tidak bisa berkutik dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga Rasulullah SAW masuk dalam keadaan, beliau mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman, dan siapa yang masuk ke rumahnya dan menutupnya maka dia akan aman. Orang pada sembunyi semuanya, barakallahu fiik. Kecuali sangat sedikit kejadian, barakallahu fiik. Sehingga tanpa banyak yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Makkah sudah diduduki. Barakallahu fiikum. Unwatan, ditundukkan dengan peperangan, bukan sulh. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiikum.